Ini hadis mauquf ala Abi Darda radhiyallahu anhu min riwayat Abi Dawud fi sunanihi bisnadin jayyid. Wa lafzuhu man qala idza asbah wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu. Barang siapa yang setiap pagi dan petang membaca bacaan ini 7 kali, maka akan dihilangkan dari sedihnya, dari dukanya. Bacanya apa? Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Yakini ibu-ibu, enggak faham aja yang dibaca, ibu enggak faham nih, insya Allah itu akan memberikan energi ketentraman. Ini Rasulullah SAW yang bacakan, yang sampaikan. Zikir tadi itu berasal dari surah At-Taubah ayat 129. Ayat paling akhir di surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau nanti satu hari ibu-ibu sedang sedih, sedang duka, sedang punya perasaan apa saja yang mengecewakan, baca ini. Tapi kalau terbiasa zikir rutin 7 kali di awal pagi dan 7 kali di awal sore, ya, misalnya menjelang maghrib jam 5 sore itu dibaca 7 kali, insya Allah dari sore sampai paginya tidak ada yang bisa masuk yang membuat ibu-ibu sedih, kecuali kalau sudah lupa membacanya. Dan kalau ibu-ibu kemudian di tengah hari juga kemudian merasakan sedih, ada masalah apa saja karena paginya tadi lupa baca, baca itu. Insya Allah ini akan memberikan ketentraman. Kafahullah min hammihi. Baca itu 7 kali. Arti daripada zikir itu adalah kepada Muhammad SAW dikatakan, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Akan lebih hebat lagi, kalau ayat itu difahami dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hasbi Allah. Di sini ungkapan merasa cukup bersama Allah. Sebab penyebab semua kesedihan, sebab semua duka itu karena kitanya sih yang cari di luar Allah. Berharap dari luar dirinya Allah. Kekurangan yang tidak pernah bisa dicukupkan di dunia ini. Ya kalau kita lagi lapar, makan, lagi haus, minum, itu bisa ditutupi. Tapi ada satu kesedihan, kalau kita telusuri ini apa sih sebabnya hari ini saya sedih, ini tidak akan pernah bisa diobati kalau kesedihan itu bersumber dari merasa tidak cukup ketika bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati ini merasa kurang cukup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kesedihan yang tidak pernah bisa dicukupkan. Terus mau jalan-jalan kemana, dapat bonus berapa, dikasih duit berapa, selama kita belum merasa cukup kepada Allah, hati itu selalu galau, kosong, bingung. Walaupun sudah berusaha untuk tersenyum, cari teman, jalan-jalan. Nah, mudah-mudahan yang sampai di sini, yang tidak bersedih sudah punya ilmunya. Dan yang lagi sedih, kemudian bisa hilang. Ya. La ilaha illa huwa. alaihi tawakkaltu. Akan semakin kuat merasa cukup kepada Allah kalau kita tambah lagi dengan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Illa huwa. Langsung dilengkapi dengan alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku berserah diri. Jadi setelah merasa cukup, kemudian bersandar, ini patokan yang kedua. Akan kokoh, dan setelah itu percayalah, ibu-ibu tidak akan pernah tertarik lagi mencari sandaran di luar diri. Ibu tidak perlu mencari kebahagiaan dari luar diri karena sudah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru kalau ditambah lagi pengetahuan dan keyakinannya dengan yang ketiga, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah sang pemilik arasy yang agung. Apa sih arasy itu fungsinya? Apa hubungannya dengan kesedihan saya? Nanti di ruang tunggu padang mahsyar, ketika manusia semuanya berkeringat dan tenggelam dalam keringatnya, ketika manusia menangis dan tetesan air matanya menenggelamkan dirinya, yauma la dhilla illa dhilluh. Ada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan belayan kasih sayang Allah. Tiba-tiba ada sebuah naungan, ada semacam lounge, tempat ruang tunggu khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba malaikat pembawa aras Allah tiba-tiba seperti terlihat dan memberikan naungan. Dan saat itu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Ada tiga kandungan utama. Yang pertama, merasa cukup kepada Allah. Yang kedua, tawakal hanya kepada Allah. Coba ini. Itu betul-betul disempurnakan. Dan yang ketiga, memohon perlindungan Rabbul Arsyil Azim. Ibu-ibu sekalian, orang yang paling banyak musibahnya itu adalah para nabi dan rasul. Orang yang paling banyak tekanan hidupnya adalah orang-orang yang saleh. Jangan dikira para nabi dan rasul itu gak punya masalah banyak. Tapi kok kelihatannya gak ada masalah? Itu ilmunya tadi. Itu rumusnya. Hasbi Allah. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arsyil. Amin.